bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang terpilih. Bahwasannya tidak akan mungkin bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Maksimalkan. Kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk kita memaksimalkan ibadah masih ada. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan ini, itu akan dinilai dengan akhirnya. Jadi penentu adalah yang akhir. Kalau akhirnya baik, Masya Allah. Kita akhirnya dari sekarang sampai nanti maghrib, Insya Allah. Diliputi dengan ilmu. Tidak ada suatu amalan ibadah yang terbesar pahalanya, yang utama di sisi Allah, setelah yang wajib, melainkan mencari ilmu di saat sekarang ini. Mencari ilmu adalah amalan yang terbaik, terbesar pahalanya, setelah yang wajib. Masya Allah. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Semoga pembukaan ini senantiasa untuk kita teringat pentingnya ikhlas, mengikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ini yang terpenting. Kepada Ustaz Sufyan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas dua kitab. Yang pertama kitab Al-Qawaidul Arba, yang kedua kitab Nawakidul Islam. Keduanya adalah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dua kitab yang berbicara tentang pondasi keimanan kita sebagai seorang mukmin. yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan selamat dari perbuatan syirik dan juga selamat dari hal-hal yang dapat membatalkan keimanan kita. Jadi apa yang akan kita pelajari ini adalah hal terpenting dalam kehidupan kita dan ajaran Islam yang paling mendasar, yaitu pokok keimanan. Iya. Oleh karena itu butuh perhatian penting dari kita semuanya agar dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Dan kitab ini walaupun singkat, namun di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu, banyak para ulama telah memberikan perhatian terhadap kitab ini. Mereka mensyarah, menjelaskan kandungan maknanya. Para ulama-ulama besar seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan itu mempunyai kitab-kitab untuk menjelaskan atau mensyarah dua risalah ini. Menunjukkan kepada kita ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Dan sebagaimana sudah kita pahami bersama, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai setiap hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak akan mungkin seseorang meraih kebaikan tanpa ilmu. Ini sudah merupakan ketetapan Allah dalam hidup ini. Tidak akan bisa seseorang meraih kebaikan apapun tanpa menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dengan agama. Allah akan memahamkannya dengan agama. Ini kunci kebaikan. Iya. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, apa yang Allah berikan kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Demikian pula pemahaman didapat dengan usaha memahami, tafaqquh fid din, berusaha memahami agama ini. Jadi kebaikan tidak akan mungkin kita raih tanpa menuntut ilmu. Sehingga kata Al-Hafidz, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair." Mafhum atau makna hadis ini, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu dia tidak mempelajari hal-hal yang mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Artinya tidak akan mungkin seseorang itu meraih kebaikan apapun tanpa dia menuntut ilmu. Dan itu juga bermakna kebaikan dalam diri seseorang adalah sejauh mana dia memahami ilmu ini dengan baik. Jadi alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Semoga ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita. Dan ilmu yang terpenting untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Sebagaimana akan kita dapatkan dari penjelasan Asy-Syaikh di dalam kitab ini, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Sebab dia adalah pondasi agama. Seluruh amalan kita dibangun di atas dasar tauhid. Kalau tauhid sudah rusak, maka amalan yang ada di atasnya juga pasti akan ikut rusak. Iya. Dan betapa banyak manusia yang terjerumus melakukan syirik. Sebabnya apa? Karena kebodohan terhadap tauhid. Dan bahkan seluruh bentuk kesyirikan. Demikian pula kebid'ahan dan kemaksiatan. Sebab terbesarnya adalah karena kebodohan. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Persis seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Allah akan berikan dia ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama. Karena kebodohan adalah pangkal segala kejelekan. Iya. Jadi, baik dan buruknya seseorang itu tergantung sejauh mana dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi mudah sekali. Kita semuanya di dunia ini menginginkan kebaikan. Bagaimana jalannya? Jalannya mudah sekali. Cukup dengan menuntut ilmu agama. Kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Inilah jalannya. Dan ilmu yang paling penting untuk kita tuntut, kita pelajari adalah ilmu tauhid. Iya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan ini. Dan ini benar-benar kenikmatan yang mesti harus dijaga. Iya. Dan harus kita lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Baik. Dan alhamdulillah antum semuanya sudah pegang kitabnya. Ini termasuk usaha kita dalam menuntut ilmu agar kita dapat meraih ilmu secara lebih maksimal. Iya. Kita dapat lebih memahami dengan baik. Kita punya catatan untuk mengulang kembali sampai di rumah, kita ulang lagi. Kapan kita butuhkan, kita bisa lihat lagi. Sampai kita betul-betul menguasai. Tujuannya semua itu apa? Bukan sekedar kita paham sendiri. Tetapi kita harus bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' idha sahat fihin niyah. Ilmu itu adalah satu amalan yang tidak bisa disamai oleh apapun bagi orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu. Maka beliau ditanya, "Fakaifa tasihun niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana agar niat seseorang itu benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Iya. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Jadi bukan untuk kita saja. Bukan agar kita mengerti ilmu agama ini untuk kita amalkan. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk apa? Menyampaikannya kepada orang lain. Makanya rugi kita kalau datang menuntut ilmu hanya setengah-setengah saja, yang penting sudah ngerti, tidak ada usaha untuk memahami lebih baik dan menghafalnya, atau setidaknya kita punya catatan sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan dibagikannya buku yang akan kita pelajari akan lebih bermanfaat bagi kita, dan alangkah baiknya juga kalau kita menulis faedah-faedah yang bisa kita petik dari kitab ini. Baik, kita masuk. Berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaid Al-Arba, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kitabnya dengan basmalah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iktida'an li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dimulai dengan apa? Basmalah. Hanya saja ulama khilaf, apakah basmalah yang di awal Al-Quran itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Dan ulama sepakat basmalah itu ada di dalam ucapan Nabi Sulaiman yang di dalam surat An-Naml yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan juga ulama sepakat dia bukan bagian dari awal, atau dia tidak disebut di awal surat At-Taubah. Dan ulama khilaf, apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah atau sekedar pembuka. Iya. Yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ucapan basmalah dalam surat Al-Fatihah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, tetapi dia hanyalah pembuka surat. Makanya di dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu salata baini wa bainal abdi nisfain." Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksudkan di sini adalah surat Al-Fatihah. Allah membagi surat Al-Fatihah di dalam salat kita antara Allah dengan hambanya menjadi dua bagian. Kemudian disebutkan di situ, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi langsung disebut alhamdulillahi rabbil alamin, tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini di antara dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Yang pasti di situ ada khilaf ulama apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Namun para ulama, dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama, memulai kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka meneladani Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menulis surat, meskipun kepada orang kafir, kepada raja-raja kafir, maka beliau menulis dengan, memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maka para ulama meneladani hal ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah sebagai bentuk tabarruk, mencari keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan melimpah dan terus-menerus ada. Ini yang kita harapkan. Ketika kita memulai aktivitas kita dengan nama Allah, maka kita akan meraih keberkahan. Iya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa abtar." Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus. Terputus maksudnya apa? Terputus dari keberkahan. Ya, ada hadis yang semakna dengan itu, tapi di situ disebutkan dimulai dengan bismillah, namun hadisnya dhaif. Yang sahih dimulai dengan alhamdulillah. Tapi maknanya sama saja. Dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi keberkahan. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang sahabatnya sedang menaiki unta, kemudian unta yang mereka tunggangi itu terpleset. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ta'isa syaitan." Celakalah syaitan. Maka Rasulullah SAW melarang dia mengucapkan hal tersebut. Dan beliau mengatakan, "Kalau kamu melakukan hal, mengucapkan hal itu, maka syaitan akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Tetapi hendaklah kamu mengucapkan bismillah. Maka setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat." Maka dikatakan para ulama, ini menunjukkan berkah, keberkahan bismillah. Iya. Ini yang pertama manfaatnya. Yang kedua apa? Isti'anatan billahi azza wa jalla. Untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bismillah itu maknanya apa? Astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Iya, itu maknanya. Kita melakukan sesuatu, kita mulai dengan nama Allah, bismillah, itu maknanya kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ucapan bismillah, terkandung penetapan tauhidur rububiyah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Isbat tauhidur rububiyah. Penetapan tauhidur rububiyah. Kenapa? Karena tidaklah kita minta pertolongan kecuali kepada Rabb yang mampu menolong kita. Dia yang mencipta, yang memberi rizki, yang memberikan kemanfaatan, yang menimpakan kemudaratan. Iya. Maka di situ terkandung penetapan tauhidur rububiyah. Demikian pula terkandung padanya penetapan tauhidul uluhiyah. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, sebagai konsekuensi tauhidur rububiyah. Kalau kita sudah beriman dengan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya sudah semestinya kita beriman dengan tauhidul uluhiyah. Kalau kita sudah imani Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberikan manfaat, yang menimpakan kemudaratan, konsekuensinya apa? Dia saja yang pantas untuk kita sembah. Kan begitu? Makanya orang musyrik itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Karena mereka beriman dengan rububiyah Allah, namun mereka tidak mau mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Iya. Sisi yang kedua, dari kata Allah itu sendiri. Allah itu maknanya apa? Al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di situ terdapat penetapan tauhidul uluhiyah. Hanya Allah yang pantas untuk disembah, diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Iya, pengagungan yang melahirkan ar-raja wal khauf. Pengharapan kepadanya dan takut kepadanya. Iya. Jadi dua macam tauhid terkandung di dalam ucapan bismillah. Demikian pula terkandung di dalam bismillah tauhidul asma wa sifat. Karena Allah itu adalah nama Allah. Dan ini merupakan asal dari semua nama Allah. Iya. Allah menamakan dirinya dengan Allah. Demikian pula kalau kita lanjutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu lebih jelas lagi. Terkandung di dalam basmalah penetapan tauhidul asma wa sifat. Bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan nama baginya. Kita enggak boleh menamakan Allah dengan satu nama yang kita buat-buat sendiri. Iya. Hanya Allah yang pantas menetapkan satu nama baginya. Iya. Jadi dari ucapan bismillah saja sudah ada dalil penetapan tauhidur rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tiga macam tauhid. Makanya kalau ada yang nanya, apa sih dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga? Bilang aja bismillah. Udah selesai dalilnya itu. Ya. Baik. Adapun Ar-Rahman maknanya adalah Dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur rahmatil wasilah. Pemilik rahmat yang dia curahkan kepada hamba-hambanya. Ini sekilas makna basmalah. Baik. Kita masuk pada isi kitab. Beliau berkata, As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan, pemilik arsy yang sangat agung, agar dia menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat kelak. Ini awal kitab beliau. Dimulai dengan apa? Doa. Iya. Di sini ada pelajaran yang berharga bagi kita. Inilah akhlak seorang pengajar. Inilah sifat seorang mukmin. Selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Makanya selalu mendoakan. Iya. Selalu mendoakan. Dan juga akhlak sebagai orang yang mengajarkan kebaikan. Harus dimulai dengan kelembutan. Dan di antara bentuk kelembutan adalah doa. Dan ucapan yang lembut. Ucapan yang enak didengar, yang mudah diterima. Ini jelas sekali ya. Dan di dalam banyak kitab beliau mencontohkan hal tersebut. Seperti dalam salah satu usul, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadamu. Di situ ada peringatan bagi kita. Ada pelajaran tentang sifat dasar seorang mukmin, terutama seorang pengajar kebaikan, seorang dai, seorang ulama, seorang ustaz, harus memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Iya. Dan ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Dibangun di atas dasar rahmat. Makanya ulama muhaddithin dahulu apabila meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, mereka akan mulai dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini hadis pertama sekali yang akan diajarkan seorang ahli hadis kepada muridnya. Iya. Ini hadis pertama sekali yang akan diajarkan. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kenapa demikian? Karena untuk mengingatkan bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Di atas dasar rahmat. Iya. Dan kita mempelajari ilmu ini dalam rangka meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah di dunia ini. Demikian pula rahmat Allah di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman kepada surganya, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Iya. Ini peringatan bagi kita. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Bukan kebencian. Dan bukan kekerasan. Atau sifat kasar. Perhatikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini dasar di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kepada beliau, maka dengan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Makanya orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang yang Allah sayangi, apa yang keluar dari dirinya? Kelembutan. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya betul. Kadang perlu sikap tegas. Kadang perlu keras. Tapi itu bukan asal. Jangan salah paham. Ya. Itu bukan asal di dalam berdakwah. Itu hanya diperlukan ketika memang dibutuhkan dan ketika terdapat padanya maslahat yang lebih besar. Iya. Namun itu bukan asal di dalam berdakwah. asalnya adalah dengan kelembutan, dengan menunjukkan kasih sayang kepada umat ini. Allah mengingatkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau engkau kasar dan keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini peringatan kepada siapa? Peringatan kepada seorang Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini dengan wahyu, dengan ilmu yang luar biasa. Bukan hanya itu, beliau dibekali dengan mukjizat. Dan sedari kecil, orang-orang mengenalnya sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Akhlaknya sangat baik. Jadi, ini bekal-bekal Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Beliau diberikan wahyu, beliau dibekali dengan mukjizat. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah mengingatkan, kalau kamu berlaku kasar dan keras, mereka akan lari meninggalkan kamu. Coba perhatikan. Ya. Apalagi kita tentunya. Ya. Kita yang lebih butuh dengan kelembutan. Kita sudah ilmunya kurang, enggak punya mukjizat. Apa ada yang punya mukjizat ini? Kalau ada yang ngaku punya mukjizat, berarti dia syaitan, ya. Dukun. Ya. Hatta seorang wali tidak pernah mengaku punya karamah. Ya. Karamah wali itu ada. Tetapi seorang wali enggak pernah mengaku punya karamah. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul wali, dia enggak akan tahu bahwa amalnya itu sudah pasti diterima atau tidak. Dan dia enggak akan mengklaim sebagai seorang wali. Karena dia tidak tahu di sisi Allah dia benar-benar seorang wali atau bukan. Iya. Karena kalau orang mengaku wali itu menunjukkan dia ujub. Atau bahkan sombong. Dia memastikan amalnya sudah pasti diterima. Dia sudah pasti masuk surga. Iya. Dan karamah yang tertinggi, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-karamatu luzumul istiqamah. Karamah hakikatnya adalah senantiasa istiqamah. Itu hakikat karamah yang sesungguhnya. Iya. Kita enggak punya mukjizat. Enggak punya hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pertontonkan untuk orang agar tertarik dengan dakwah kita. Dan ini metode dukun, suka mempertontonkan hal-hal yang luar biasa seperti tenaga dalam atau ilmu kebal. Ini syaitan semuanya. Dukun, sihir. Supaya orang tertarik belajar. Walaupun kadang mereka sebut ini ilmu hikmah, jangan tertipu. Ilmu hikmah, ilmu karamah, itu semuanya ilmu perdukunan. Sihir, syaitan. Iya. Tidak ada di dalam ajaran Nabi berdakwah dengan itu. Tapi berdakwah dengan ilmu. Dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Iya. Jadi, dengan ilmu kita yang kurang, tidak ada mukjizat yang bisa kita perlihatkan. Kalau kita tambah lagi dengan sikap keras, lagi kasar, maka tentunya orang akan lari meninggalkan kita. Kecuali na'udzubillah, yang akan berkumpul di sekitar kita, yang akan mengikuti dakwah kita adalah orang-orang yang bersikap kasar, bersikap keras sama seperti kita juga. Iya. Jadi berkumpul orang-orang zalim bersama-sama orang zalim yang lainnya. Na'udzubillah. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Sebagaimana dijelaskan para ulama, ini rahasianya. Kenapa Syekh selalu memulai kitabnya dengan doa? Beliau ingin mengingatkan kepada kita, ala anna hadzal ilm, bahwasanya ilmu ini mabniun. Dibangun di atas dasar apa? Ar-rahmah wat talattuf bil muta'allimin. Di atas sikap rahmat, kasih sayang dan kelembutan terhadap para penuntut ilmu. Baik, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Oleh karena itu, orang yang membuat lari kaum muslimin dari ilmu karena sikap kerasnya, karena tidak hikmahnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Allah. Karena kita diwajibkan untuk mengajak orang kepada ilmu, bukan sebaliknya membuat orang itu lari daripada ilmu. Iya. Jadi ini semuanya adalah usaha agar ilmu itu tersebar, agar dakwah itu diterima. Yaitu dengan apa? Dengan kelembutan. Terutama di dalam memulai suatu dakwah, dimulai dengan kelembutan. Iya. Walaupun tidak menafikan, tidak menafikan, kadang perlu sikap tegas, kadang perlu keras, tapi pada tempatnya. Ya. Itu pada tempatnya, bukan setiap keadaan kita tunjukkan sikap keras, sikap kasar. Pada tempatnya. Iya. Kalau tidak pada tempatnya, maka itu adalah kezaliman. Contohnya apa? Bersikap keras kepada Ahlus Sunnah. Bersikap keras kepada saudara yang sama-sama penuntut ilmu. Jangankan kepada Ahlus Sunnah, kepada Ahlul Bid'ah pun enggak semuanya kita tampakkan sikap keras. Dilihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Iya. Bagaimana bisa kita mendakwahi Ahlul Bid'ah? Bukankah Ahlul Bid'ah itu juga perlu didakwahi? Bagaimana caranya kita mendakwahi mereka kalau dari awal kita sudah tunjukkan permusuhan? Iya. Maka dia juga enggak mau dekat-dekat kita. Bagaimana sampainya dakwah kita kepada mereka kalau dari awal kita sudah bersikap keras, dia enggak mau dengar lagi ucapan kita? Iya. Jadi jangan salah memahami, harus tahu bagaimana menempatkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, innakum bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan persulit, dan berilah kabar gembira. Ikat dengan kabar gembira, ajak dengan kabar gembira, dan jangan membuat mereka lari. Ini pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kapan beliau mengatakan itu kepada para sahabat? Ada yang tahu? Hah? Beliau mengatakan demikian ketika ada seorang yang melakukan kemungkaran besar. Ya. Yaitu orang Badui yang kencing di masjid. Coba, kalau sekarang mungkin orang kencing di masjid langsung digebukin rame-rame. Ya, jangankan kencing, kalau ada orang masuk pakai sepatu di masjid, mungkin digebukin sama jamaah. Ya. Dia masuk masjid dan kencing di masjid. Ini rumah Allah, rumah yang kita muliakan. Dilecehkan seperti itu. Maka para sahabat ketika itu spontan marah. Dan mereka mau ambil tindakan. Ini wajar kan? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan beliau ingatkan itu. Kalian diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Karena dia orang bodoh, dia perlu pengajaran. Kalau kita sudah langsung menunjukkan kemarahan kepadanya, sikap keras, permusuhan, dia enggak mau dengar lagi ucapan kita. Iya. Karena dia orang bodoh, dia butuh pengajaran, butuh kelembutan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengambil tindakan apapun. Beliau menyuruh mereka diam saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat dengan kelembutan. Akhirnya apa? Orang Badui itu sampai berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun yang ada di sini." Iya. Sampai seperti itu dia terpengaruh dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengikuti dakwah beliau. Baik. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik. As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim. Aku mohon kepada Allah al-Karim, pemilik Arsh yang maha agung. Al-Karim, salah satu nama Allah, beliau bertawassul dengannya. Ini adalah tawassul yang disyariatkan. Ini contoh tawassul yang disyariatkan. Kita sebut nama-nama Allah. Rabbal Arshil Azim, pemilik Arsh yang agung. Ini pujian kepada Allah. Dan disebutkan salah satu makhluknya yang sangat agung, bahkan yang paling besar, yaitu arsy. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, yang membawa arsy Rabbmu pada hari ini di atas mereka, yakni di atas seluruh makhluk, ada 8 malaikat. Ada 8 malaikat. Inilah pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang memiliki tugas memikul arsy. Malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak dan memiliki banyak tugas. Di antaranya 8 malaikat pemikul arsy. Di dalam hadis Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang para malaikat ini. Para malaikat pemikul arsy, tentang sifat mereka. Beliau mengatakan, "Ma baina udunihi ila atiqihi masiratu 700 sanatin." Setiap satu malaikat dari 8 malaikat ini, jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya, jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan jarak dari telinga sampai ke bahunya. Bukan sampai ke kaki ya. Sampai ke bahu. Dari telinganya sampai ke bahu adalah 700 tahun perjalanan. Ini setiap satu malaikat dari 8 malaikat. Maka dari sini dapat kita pahami besarnya arsy. Kalau malaikat yang membawanya saja besarnya sudah seperti itu, apalagi arsy-nya yang dia pikul. Dan mereka ada 8. Ada 8 malaikat. Iya. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Al-Baihaqi, di dalam Al-Asma wa Sifat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab'u." Tidaklah langit yang 7. "Wa ma fihinna wa ma bainahunna." Dan apa yang ada di dalamnya serta apa yang ada di antaranya, yang ada di langit dan di antara langit. Fil kursi, apabila dibandingkan dengan kursi Allah, 7 langit dengan isinya. Apa isinya langit? Malaikat. Isinya langit malaikat. Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj, diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Ini adalah salah satu masjid para malaikat di langit. Disebutkan di situ, salat pada masjid tersebut 70 ribu malaikat setiap hari. Dan apabila 70 ribu malaikat ini sudah salat di situ, mereka keluar dan mereka tidak pernah kembali lagi ke situ. Dan itu setiap hari. Berarti antum kalikan 70 ribu kali berapa hari? Iya. Ada satu masjid namanya Al-Baitul Ma'mur, salat di situ 70 ribu malaikat setiap hari. Kalau yang sudah salat ini, dia keluar dan dia tidak akan pernah kembali lagi ke masjid itu. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang begitu banyak. Tidak ada yang dapat menghitung mereka kecuali Allah. Iya. Kalau begitu bagaimana luasnya langit? Disebutkan dalam atsar Ibnu Abbas, langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Ya, berarti kalah sama malaikat tadi ya, pembawa arsy. Itu cuma telinga sampai ke bahunya berapa tahun tadi? 700. Kalau langit hanya 500 tahun. Kemudian jarak langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Jadi tebalnya 500 tahun perjalanan, jarak dari satu langit ke langit berikutnya adalah juga 500 tahun perjalanan. Nah, di sini dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma samawati sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi." Tidaklah langit yang 7 disertai penghuninya apabila dibandingkan dengan kursi. Apa yang maksud kursi di sini? Itu yang disebut dalam surat atau dalam ayat Al-Kursi. "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis ini bagaimana perbandingan kursi dengan langit. Langit yang tujuh. Kata Nabi SAW, tidaklah langit yang tujuh dengan segenap penghuninya apabila dibandingkan dengan kursi, illa kahalqatin mulqah bi ardil falah. Kecuali hanya seperti sebuah cincin kecil atau mata rantai kecil yang dilemparkan ke padang pasir. Ya, kira-kira ketemu enggak? Padang pasir yang luas, kita lempar cincin, kemudian silakan cari. Kira-kira ketemu atau tidak? Ya, sulit ketemunya. Karena kecil. Padang pasirnya begitu luas. Itulah perbandingannya. Langit dan bumi yang begitu besar ini, ternyata dibandingkan dengan kursi Allah, hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir. Iya. Dan kursi Allah itu, dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah, maudi'u qadamai ar-Rahman. Itu adalah dua tempat kaki Allah yang Maha Penyayang. Iya. Nah, kemudian sekarang perbandingan kursi dengan arsy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal kursi fil arsy katilkal halqah fitilkal falah." Dan perbandingan kursi dengan arsy seperti cincin itu dan padang pasir itu. Jadi sama. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Maka hadis-hadis ini menunjukkan apa? Keagungan arsy. Oleh karena itu beliau sebutkan di sini, Rabbal arsyil azim. Allah pemilik arsy yang sangat agung. Ini pujian kepada Allah. Dan sekaligus pengajaran bagi kita. Kalau arsy itu sudah begitu agungnya, sudah begitu besarnya, penciptaannya begitu hebat, maka apatah lagi yang menciptakannya. Dia begitu agung, dia begitu besar, dia begitu hebat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga peringatan bagi kita, kalau Allah mampu menciptakan makhluk sebesar itu, maka tentunya Allah sangat mampu untuk menciptakan kita kembali, membangkitkan kita kembali, yang sebelumnya kita sudah pernah diciptakan. Iya. Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Apalagi yang tadinya sudah ada. Tentunya lebih mudah. Ini peringatan kepada orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Iya. Sungguh mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali dan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Baik. Apa doa beliau? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Apa makna wali? Wali maknanya yang dicintai. Atau yang mencintai. Allah, kalau sudah menjadi wali bagi seseorang, dan orang itu menjadi wali bagi Allah, makanya disebut waliullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Yang dicintai oleh Allah. Maka apa yang akan didapatkan seseorang? Kalau dia sudah menjadi wali Allah. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya. Menjaganya dari apa? Dari dua hal. Yang pertama dari segala kesesatan. Yang kedua dari segala bahaya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, yaitu kesesatan, kepada cahaya, cahaya hidayah. tauhid wassunnah. Iya. Ini kalau Allah sudah menjadi wali bagi seseorang, Allah akan menjaganya dari segala kesesatan. Allah keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut, setan-setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kesesatan. Na'udzubillah. Iya. Kemudian di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Iya. Inilah manfaatnya kalau seorang sudah menjadi wali Allah. Allah akan selamatkan dia dari kesesatan. Itu satu. Itu yang paling penting. Allah akan berikan hidayah kepadanya. Hidayah kepada tauhid dan kepada sunnah. Dan kepada ketaatan. Kemudian setelah itu Allah akan menjaganya. Tidak ada yang dapat memberikan bahaya kepadanya. Dan Allah akan memusuhi siapapun yang memusuhi dirinya. Maka ini peringatan bagi kita, bahaya memusuhi kaum mukminin. Bahaya memusuhi kaum muslimin. Bahaya memusuhi ahlu sunnah wal jamaah. Itu sama saja dia mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah dan kecintaan adalah bagian yang sangat mendasar di dalam agama kita yang mulia ini. Jangan dianggap sepele. Iya. Dan jangan kita terlalu mudah diadu domba, dipecah belah oleh setan-setan, baik setan manusia maupun jin. Iya. Karena permusuhan terhadap saudara kita yang beriman, permusuhan terhadap ahlu sunnah, sama saja mengajak perang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini adalah doa seorang yang saleh, seorang ulama. Semoga Allah mengabulkan doanya dan kita mendapatkan bagian dari doa beliau. Baik. Ini bagian pertama dari doa beliau. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat kelak. Di akhirat tentunya Allah akan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dicintainya. Kemudian kata beliau, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Itu di kitab itu ada tandanya enggak? Ada syakal enggak? Hah? Ada syakal? Enggak ada. Kalau enggak ada, antum tambahin aja. Supaya di rumah bisa antum baca, enggak salah baca, kan gitu. Iya. Tinggal tambahin aja. Kemudian dikasih terjemahan di situ. Dikasih terjemahan, tulis aja di situ, enggak apa-apa. Taruh terjemahannya. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Ini doa beliau yang berikutnya. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Iya. Apa artinya orang yang penuh berkah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat ke-32. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Makanya Syekh mendoakan kita seperti itu. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Apa ini maksud orang yang penuh berkah? Dikatakan oleh Ibnu Athiyah rahimahullahu taala, ay mu'alliman lil khair. Orang yang penuh berkah itu adalah yang selalu mengajarkan kebaikan. Iya. Itu maknanya. Kita didoakan oleh Syekh menjadi orang yang penuh berkah. yakni orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Seperti yang kita katakan tadi, ilmu ini kita pelajari bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi ingat, kita punya kewajiban untuk mengajarkannya. Dan siapa yang melakukannya, dia akan meraih keberkahan. Itulah orang yang penuh keberkahan, di mana-mana menyebarkan kebaikan, di mana-mana memberikan manfaat. Sebagaimana kata Imam Mujahid, aina fa'an aina tajahtu. Maksudnya penuh berkah itu apa? Selalu memberi manfaat. Selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Dan manfaat terbesar, manfaat itu sifatnya agama dan sifatnya duniawi. Itu manfaat. Sifatnya duniawi sudah jelas ya. Kita menolong seseorang dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, dengan kekuatan fisik kita. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Manfaat dari sisi agama, yaitu apa? Memberikan nasihat, mengajarkan satu ayat, mengajarkan satu hadis, mengajarkan dia membaca Al-Quran yang benar, membantu dia menghafal Al-Quran, iya, mengajarkan akidah yang benar. Itu manfaat. Itu yang dimaksud orang yang penuh berkah. Selalu memberi manfaat, selalu mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau setiap dia datang di satu tempat, dia membuat kekacauan di situ, membuat perpecahan, membuat orang menjadi saling benci, maka ini bukan sifat seorang mukmin, bukan orang yang penuh berkah. Iya, orang yang penuh berkah itu selalu memberikan manfaat, mengajarkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, bukan menimpakan mudarat. Baik, ini makna doa beliau. Kemudian berikutnya beliau mengatakan apa? Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi suatu kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Dan apabila diuji dengan satu musibah maka dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Subhanallah. Beliau mendoakan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dengan memiliki tiga hal. Ini kebahagiaan yang hakiki akan diraih seseorang apabila dia memiliki unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, yaitu tiga perkara. Yang pertama apa? Idza utiya syakar. Apabila diberi kenikmatan, dia bersyukur. Ini satu. Ini kunci untuk meraih kebahagiaan. Apabila diberikan kenikmatan, bersyukur. Dan seseorang yang bersyukur itu, kenikmatannya akan ditambah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Dan kalau kalian mengingkari, tidak mensyukuri, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi, tatkala Allah berikan kita kenikmatan, kemudian kita syukuri, maka itu adalah sebab kebahagiaan kita. Kenapa? Karena nikmatnya akan ditambah. Nikmatnya akan ditambah. Dan itu berasal dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatnya, kesyukuran kita begitu sedikit. Kesyukuran kita bisa dihitung dengan jari. Sementara, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Iya. Sementara syukur kita bisa dihitung dengan jari. Coba perhatikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung. Sementara kesyukuran kita begitu sedikit. Sedikit secara kuantitas, secara kualitas apalagi. Ya, sudah sedikit secara jumlah, tidak berkualitas pula. Kalau sholat-sholatnya enggak khusyuk. Ya. Kalau berdoa, lafaznya mengucapkan lain, pikirannya lain. Berzikir, ucapannya lain, pikirannya lain. Ya, dari segi kualitas, sangat sedikit sekali. Sementara nikmat Allah kepada kita begitu banyaknya. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan hakikat kesyukuran itu adalah al-i'tiraf 'alal 'ajzi bil qiyam bisyukur. Hakikat kesyukuran itu adalah setelah seorang bersyukur, dia mengakui dia enggak mampu bersyukur sebetulnya. Iya. Itu setelah dia bersyukur. Kemudian dia mengakui dia tidak mampu bersyukur. Karena nikmat Allah itu bukan saja nikmat duniawi. Bahkan yang terbesar adalah nikmat agama. Mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, itu semua kenikmatan. Sehingga kata Imam Ibn Rajab, ketika seorang mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka bersyukurnya dia, itu pun adalah kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kepadanya. Sehingga membutuhkan kesyukuran yang kedua. Dia bersyukur yang kedua kali, itu juga nikmat. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Demikian seterusnya. Kalau begitu kapan kita bisa benar-benar dikatakan bersyukur kepada Allah? Selamanya tidak. Hanya karena kasih sayang Allah kepada kita, syukur kita yang sedikit, tetapi dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kembali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ini tanda kebahagiaan. Kunci kebahagiaan, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Iya. Dan syukur itu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dengan tiga perkara. Yang pertama dengan hati, yaitu al-khudu wal-istikana. Dengan hati yaitu takut kepada Allah dan merendah karena takut kepada Allah, tunduk kepadanya. Kemudian dengan lisan. Dengan lisan yaitu as-sana wal-i'tiraf. Memuji Allah dan mengakui nikmat yang Allah berikan itu dari Allah. Kemudian dengan anggota tubuh. Dengan apa? Caranya bersyukur dengan anggota tubuh bil inqiyad wat ta'ah. Dengan ketundukan kepada Allah dan ketaatan. Itu caranya bersyukur. Iya. Dengan tiga anggota tubuh kita. Dengan hati, dengan lisan, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Baik. Ini yang pertama. Kunci untuk meraih kebahagiaan. Kemudian yang kedua apa? Wa idza btuliya sabara. Dan apabila dia diuji, ditimpakan suatu musibah, dia bersabar. Ini kunci untuk meraih kebahagiaan, kesabaran. Sebab hakikat musibah adalah untuk menambah pahala bagi seorang mukmin. Pahala apa yang dimaksudkan? Pahala kesabaran. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu pahala mereka tanpa batas. Ini hikmah di balik musibah. Mungkin orang melihat kita kasihan ditimpa musibah. Hartanya misalkan sudah dia kumpulkan bertahun-tahun, dia merintis usaha, tiba-tiba sekali orang berhutang, ya, enggak bayar-bayar habis sudah hartanya. Iya. Atau sekali kebakaran habis seluruh hartanya. Orang melihat dia kasihan sekali. Iya. Atau orang yang dia cintai, anaknya misalkan atau istrinya atau sebaliknya suaminya meninggal dunia. Orang melihat dia kasihan. Tetapi di balik itu dia mendapatkan pahala yang besar kalau dia bersabar. Iya. Bukan hanya itu. Dosa-dosanya pun diampuni. Berarti dia kehilangan dunia, namun dia mendapatkan nikmat yang lebih besar, yaitu pahala dan diampunkannya dosa-dosa. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu anhu khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, meski hanya duri kecil yang menusuk di kakinya. Artinya apa? Semakin besar musibahnya, semakin banyak dosanya diampuni, dan semakin banyak pahalanya. Tetapi itu dengan syarat dia bersabar. Itu syarat. Kalau dia enggak sabar, malah dia bisa jadi mendapat dosa. Makanya dijelaskan para ulama, orang yang menghadapi musibah itu ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Yang pertama, orang yang marah. Dia tidak senang dengan adanya musibah yang menimpa dirinya. Dia marah terhadap takdir Allah. Ini bisa kufur bahkan. Sehingga keluar umpatan-umpatan. Keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak ridho. Dia tidak senang dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Padahal itu dari Allah. Bagaimana bisa seseorang, dia diciptakan oleh Allah, dia mendapatkan nikmat dari Allah, lalu dia tidak setuju dengan apa yang Allah timpakan kepadanya. Iya. Maka ini hukumnya haram. Tingkatan yang kedua, yang paling minimal adalah sabar. Kemudian yang ketiga, yang lebih tinggi daripada itu, adalah ridho. Jadi sabar itu sebetulnya sudah batas minimal. Kalau seorang ridho, dia rela, maka dia lebih tinggi lagi kedudukannya. Kemudian yang tertinggi lagi, tingkatan para nabi dan rasul dan para pengikut mereka adalah bersyukur. Ditimpa musibah bukan bersedih, bukannya marah atau tidak senang, malah syukur. Itulah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bukan seorang yang faqih. Dulu dikatakan bukan seorang yang faqih. Bukan seorang yang berilmu. Apabila dia tidak mensyukuri nikmat berupa musibah. Ya, dikatakan para ulama, musibah itu adalah kenikmatan yang mesti disyukuri. Ini tingkatan para nabi dan rasul, para ulama ahlu sunnati wal jamaah, malah bersyukur dengan musibah. Kenapa? Karena tahu hakikatnya. Musibah ini datang untuk satu kebaikan. Iya. Tahu hakikatnya. Apa kebaikannya? Kebaikannya banyak sekali. Pahala kesabaran. Kemudian yang sangat penting adalah dihapuskannya dosa-dosa kita. Iya. Artinya, daripada kita mendapatkan pembalasan atas dosa-dosa kita di akhirat kelak, lebih baik dibalas di dunia ini. Dan itu jauh lebih ringan. Dan kita pasti mampu untuk bersabar menghadapinya kalau mau. Kenapa? Karena Allah tidak akan menguji kita, tidak akan menimpakan musibah kepada kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau kita bersabar, maka Allah akan menolong kita. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Iya. Jadi, bersabar. Ini paling tidak, minimalnya, ketika menghadapi musibah. Dan musibah itu beragam. Kadang menimpa harta kita. Iya. Dan ini musibah yang ringan sebetulnya. Walaupun banyak orang yang stres karena itu. Iya. Tetapi musibah yang ringan sebetulnya. Karena ketika dia datang di dunia ini pun dia gak membawa apa-apa. Kan begitu. Gak membawa apa-apa. Dan ketika dia kembali kepada Allah, dia tidak membawa apa-apa juga. Dia gak bisa bawa hartanya. Itu akan dibagi-bagi untuk ahli warisnya. Bukan lagi hartanya. Menjadi harta ahli warisnya. Iya. Demikian pula musibah itu bisa menimpa fisik kita. Apakah kena pukulan? Ya. Alhamdulillah ya. Kita mungkin gak pernah atau jarang. Kalaupun kena pukulan sedikit. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, beliau dilempari dengan batu sampai berdarah. Beliau sampai patah giginya di perang Uhud. Terluka kepala beliau. Iya, ini ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi terdahulu disakiti, bahkan dibunuh. Iya, menimpa fisik kita. Demikian pula bisa menimpa hati kita. Yang menimpa hati kita itu seperti apa? Seperti celaan-celaan manusia. Iya. Nama baik kita dijatuhkan. Kita dijelek-jelekan. Semua itu cobaan. Semua itu musibah yang harus kita hadapi. Dan cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus bersabar menghadapinya. Iya. Kesedihan. Kegundahan. Kegelisahan. Kegalauan. Iya. Itu semuanya musibah. Bagian dari musibah. Kalau seseorang bersabar, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas dan diampunkannya dosa-dosa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Dan ini termasuk musibah besar. Ya. Besar dalam artian orang tua itu akan sangat terpukul kalau anaknya yang sangat dia cintai meninggal dunia. Iya kan? Dibanding hartanya habis semuanya asal anak-anak selamat. Iya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mencabut ruhnya anak hambaku. Mada qala, mada yakulul abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Iya. Dia memujimu dan dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sebelumnya Allah mengatakan, qabattum samarata fuadi. Fayaquluna na'am. Kalian telah mengambil buah hatinya. Ini istilah buah hati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata Allah, apa yang dia katakan? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu. Perhatikan, ditimpa musibah masih memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah wastarja dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Maka apa kata Allah setelah itu? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kata Allah, bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah istana di surga dan namakan dengan rumah pujian. Iya. Jadi orang mukmin ketika ditimpa musibah dia bersabar, bahkan dia masih memuji Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik, ini yang kedua, kunci kebahagiaan, sabar. Dan sabar itu kata para ulama dibutuhkan dalam tiga perkara. Sabar di dalam menghadapi musibah, kemudian sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Iya. Dan seorang mukmin tidak boleh lepas dari dua sayap, kesyukuran dan kesabaran. Karena kehidupan ini selamanya akan kita hadapi dua perkara ini. Tidak bisa tidak. Sampai akhir hayat kita, mesti kita terus berada dalam dua perkara ini. Apakah mendapat kenikmatan ataukah ditimpa suatu musibah. Itu saja hidup di dunia ini. Dapat nikmat atau dapat musibah. Makanya dua perkara ini harus terus bersama kita sampai akhir hayat. Yaitu syukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika ditimpa musibah. Ya. Kalau orang-orang yang betul-betul paham, ketika musibah pun dia bersyukur. Subhanallah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaman li amril mu'min." Dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib rahimahullahu taala. "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya perkaranya, seluruhnya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin ada kecuali dalam diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Kemudian yang ketiga, kunci untuk meraih kebahagiaan apa? Idza aznaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini beliau memberikan peringatan kepada kita. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, atau seorang mukmin itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Iya. Seorang ahlu sunnah bukan orang yang bersih seperti malaikat, tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Mungkin ada saatnya dia terjerumus dalam perbuatan dosa, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Iya. Tetapi apa bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman ketika terjerumus dalam dosa? Bedanya adalah, kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-135, Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa, para penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri. Apa maknanya menzalimi diri? Maknanya adalah melakukan dosa. Artinya setiap dosa yang kita kerjakan, hakikatnya itu kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Setiap dosa yang kita lakukan, hakikatnya adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka apa kata Allah? Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Segera. Tidak terus-menerus bergelimang dalam dosa. Apalagi kalau ada saudara kita sudah mengingatkan kita, memberi nasihat. Kita hargai, kita nasihati. Apa namanya? Kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Jangan malah sebaliknya. Orang menasehati kita, malah kita musuhi dia. Justru kita harus bersyukur. Jangan tersinggung. Kita berterima kasih kepadanya. Dia sudah mau menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Jadi inilah sifat orang yang beriman. Kalau terjerumus dalam dosa, tidak terus-menerus bergelimang dosa itu, tetapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bagian mukaddimah. Ya. Sekarang kita akan masuk pada inti kitab. Baik. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Subhanallah, kebiasaan yang baik beliau mendoakan kita. Iya. I'lam. I'lam itu maknanya ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah dan pahamilah serta yakinilah. Ini maknanya. I'lam. Ketahuilah. Artinya apa? Pahamilah, pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Iya. Berarti harus perhatikan benar-benar ini ya. Kita disuruh belajar, bukan hanya belajar, harus paham. Ya, harus paham ya. Dan yakini. Karena ini kebenaran. Karena apa yang beliau ucapkan adalah hakikat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dikatakan para ulama, penggunaan kata i'lam ini untuk mengingatkan bahwa apa yang akan dia sampaikan sangat penting. Ya. Untuk mengingatkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini sangat penting. Makanya dimulai dengan i'lam. Padahal mudah saja kan, langsung masuk. Ngapain pakai, kalau bahasa kita pakai bahasa basi segala. Tapi itu ada makna. Peringatan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini sangat penting. Ya. Makanya jangan tidur. Ya. Harus perhatikan. Ya. Penting ini. Baik. Antum kalau dingin, maju aja sedikit. Ini duduk di karpet enak. Yang di belakang. Ya. Tafadhal. Maju ke depan. Ini masih luas sekali depan ini, yang di karpet. Baik. Ini maknanya i'lam. Dan i'lam itu sendiri dari kata ilmun. Dari kata ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu itu maknanya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah menguasai sesuatu. Bukan sekedar mengetahui. Tapi betul-betul dikuasai. Dan sesuai dengan kenyataannya. Dengan satu pengetahuan yang pasti. Artinya tidak ragu lagi. Itu namanya ilmu. Jadi kita betul-betul paham apa yang beliau sampaikan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita yakin ini adalah kebenaran. Dan kita kuasai. Jadi yang belum kuasai nanti, berarti dia belum dapat ilmu. Ya. Itu namanya menuntut ilmu. Untuk menguasai. Iya. Jadi dari awal beliau sudah peringatkan. Baik. Kemudian kata beliau, nah ini beliau mulai masuk. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya al hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya baginya. Ad-din di situ maknanya al-ibadah. Iya. Ad-din maknanya al-ibadah. Jadi, beliau mulai risalahnya ini dengan penjelasan hakikat agama Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa dimulai dari situ? Kenapa enggak langsung dikatakan ini agama Muhammad? Tapi dikatakan ini agama Ibrahim. Ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Iya. Ada dua alasan. Ada dua alasan. Alasan yang pertama apa? Untuk menyingkap syubhat. Untuk membantah orang-orang yang melontarkan syubhat. Yang pertama dari mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka bilang apa? Ibrahim itu Yahudi, bukan Muslim. Orang Nasrani juga begitu. Ibrahim itu Nasrani, dia bukan Muslim. Kemudian diikuti oleh sekelompok orang yang mengaku Muslim, yang menamakan diri dengan jaringan Islam liberal. Iya. Sekarang banyak. Mereka ini menjadi pengajar di IAIN. Tahu IAIN? Hah? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Iya. Atau di UIN. Sekarang jadi UIN ya, Universitas Islam Negeri. Iya. Mereka mengatakan semua agama sama. Islam, Yahudi, Kristen. Kenapa? Karena asalnya dari Ibrahim. Sehingga mereka buat istilah agama Ibrahimiyah. Kalau Yahudi mengatakan enggak, Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan tidak, dia Nasrani. Ini orang mengaku Muslim mengatakan dia Yahudi, Nasrani, dan Muslim sekaligus. Iya. Ini lebih parah yang Muslim ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Kata Allah, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, Tetapi beliau adalah seorang yang hanif. Apa itu hanif? Hanif itu maknanya adalah al-muqbilu 'ala Allah al-mu'rid 'an kulli ma siwa. Orang yang selalu beribadah kepada Allah dan berpaling dari semua sesembahan selainnya. Muslimah, kata Allah, dia seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka Allah membantah Yahudi dan Nasrani. Allah bantah klaim mereka. Iya. Jadi ini maknanya. Kita harus paham apa manfaat besar yang kita petik dari sini. Ini akan mengokohkan keimanan kita. Sebab hakikatnya tauhid yang akan kita pelajari ini bukan sekedar agama yang diajarkan para ulama ahlus sunnah di masa ini. Bahkan bukan sekedar agama yang diajarkan nabi dan para sahabat. Tetapi ini adalah keyakinan seluruh para nabi dan rasul. Kalau kita paham ini, semakin kuat kan keimanan kita. Karena di masa ini banyak yang mengatakan, oh ini yang dakwah yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini mazhab baru. Namanya mazhab Wahhabiyah. Iya kan? Dia tidak mengikuti mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Ini mazhab baru. Maka di sini beliau ingin membuktikan dakwah yang beliau serukan bukan saja dakwah nabi dan para sahabat, tetapi dakwah seluruh para nabi terdahulu. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Justru banyak orang yang sudah melakukan atau mendakwahkan yang baru. Maka beliau ingin mengajak kembali lagi kepada dakwah yang sebenarnya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, karena nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya telah Allah perintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-123. Allah menyatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim, seorang yang hanif, yang selalu beribadah kepada Allah, dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Jadi, Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Kalau begitu, kita harus paham apa hakikat agama Ibrahim alaihissalam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ya. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Bukan hanya itu, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini titik yang harus diperhatikan. Yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar beribadah kepadanya, tetapi ibadah itu dimurnikan hanya kepadanya. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk melakukan itu, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha at-tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran, maknanya tauhid. Demikian pula beliau mengatakan, semua yang disebut dalam Al-Quran dengan lafaz u'budullah, sembahlah Allah, maknanya adalah wahidullah, tauhidkanlah Allah. Artinya bukan sekedar kita beribadah kepada Allah, tetapi kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Iya, inilah makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan ini menjelaskan kepada kita pentingnya ibadah dan pentingnya tauhid, bahwa tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kita diciptakan demi untuk mentauhidkan Allah. Sepanjang kehidupan kita harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya. Demikian pula akhir kehidupan kita hendaklah diakhiri dengan kalimat tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan dia pasti masuk surga. Iya. Dia pasti masuk surga. Kalau dia mengakhiri dengan tauhid. Baik. Kemudian kata Syekh, ini mohon maaf ibu-ibu, ummahat, akhwat, mohon tidak ada suara, ya, diperhatikan. Perhatikan kitabnya, yang belum punya kitab minta di depan itu. Iya. Kata Syekh berikutnya apa? Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk semata-mata beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Bahwasanya suatu ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah. Artinya apa? Kalau seorang beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi dia masih menyekutukan Allah, maka dia belum disebut sebagai orang yang beribadah. Iya. Walaupun dia berzikir la ilaha illallah, bahkan sehari 1000 kali dia ucapkan, tapi kadang dia datang di kuburan-kuburan yang dia anggap keramat. Ya, terutama kalau dia punya hajat atau dia ditimpa kesusahan, dia datang di tempat-tempat keramat untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut atau mempersembahkan sesajen kepada penunggu yang katanya menunggu di tempat keramat tersebut. Ya. Dia bawa sesajen ke sana. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, maka dia tidak beribadah sedikit pun. Kenapa? Karena ibadah itu dinamakan ibadah kalau dia mentauhidkan Allah. Iya. Kata Syekh, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat, sholat itu tidak dinamakan sholat kecuali dengan bertaharah, bersuci. Artinya apa? Kalau seorang enggak bersuci, dia sholat 1000 rakaat sekalipun, enggak sah sholatnya. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, seluruhnya. Kalau seorang menyekutukan Allah, tidak sah ibadah yang dia kerjakan. Dan bahkan, seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan terhapus. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kepada siapa Allah mengatakan ini? Kepada Nabi. Allah ingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu. Ini seorang Nabi diingatkan, apalagi kita tentunya. Iya. Jadi inilah bahaya kesyirikan. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit tahara. Maka apabila kesyirikan itu memasuki ibadah seseorang, maksudnya dia melakukan syirik walaupun dia beribadah, maka rusak ibadahnya. Sebagaimana hadas apabila masuk di dalam ibadah seseorang, misalkan dia lagi sholat kemudian buang angin, boleh gak dia teruskan sholatnya? Walau dia teruskan sampai 1000 rakaat, tidak sah sholatnya. Rusak sholatnya. Dia harus berwuduk kembali. Dia harus taharah. Iya. Demikian pula, kalau seorang melakukan syirik, maka tidak sah seluruh ibadah yang dia kerjakan. Baik. Faidha arafta anna syirka idha khalatal ibadah afsadaha. Maka apabila engkau telah tahu bahwa syirik itu apabila memasuki ibadah atau tercampur dalam ibadah seseorang, maka syirik itu akan merusak ibadah tersebut. Wa ahbatal amala, dan menghapuskan amalan yang dulu pernah dia kerjakan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan orang yang melakukannya menjadi termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Inilah bahaya syirik yang sangat besar. Iya. Akan menyebabkan seseorang itu kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Jadi enggak ada harapan lagi. Tidak ada harapan dia masuk surga. Artinya seorang mukmin itu walaupun dia banyak dosa, bahkan dosanya sepenuh bumi sekalipun, kalau dia tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan dia masuk surga. Masih mungkin. Iya. Apabila Allah mengampuninya, dia langsung masuk surga. Kalaupun dia diazab, azabnya tidak kekal. Suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Maka inilah bahaya syirik. Allah haramkan atasnya surga. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolongnya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah, meskipun mereka banyak dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Artinya apa? Walaupun dosanya begitu besar, tapi bukan syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya bna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushiriku bi syai'an, la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Ini faedah tauhid dan bahaya kesyirikan. Baik. Jadi kesyirikan sangat berbahaya. Membuat ibadah kita tidak sah, amalan kita yang sebelumnya terhapus, dan na'udzubillah menyebabkan kita kekal di neraka kalau kita melakukan syirik. Maka kata Syekh, "Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik." Kalau begitu sekarang engkau tahu bahwasanya yang paling penting untuk engkau ketahui adalah, yang paling penting atasmu adalah mengetahui kesyirikan. Iya kan? Mengetahui tauhid yang benar. Kalau kita sudah tahu syirik itu sangat berbahaya dan tauhid itu sangat penting, kalau begitu sangat penting dalam kehidupan kita ini mempelajari tauhid dengan benar dan mengenal kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik. Ini adalah hal terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Iya. Ini yang paling wajib. Salat itu wajib. Puasa wajib. Zakat itu wajib. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Menolong orang-orang yang kesusahan itu wajib. Tetapi yang lebih wajib daripada itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Sebagaimana orang yang berdakwah, dia mendakwahkan kebaikan-kebaikan, dia mengajak orang kepada sunnah, dia harus paham. Yang paling penting untuk dia dakwahi adalah tauhid. Adalah tauhid. Karena apa? Orang kalau tauhid sudah rusak, tidak ada harapan. Kalau dia mati di atas kerusakan tauhid ini, enggak ada harapan lagi. Iya. Tapi kalau dia tauhidnya benar, dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia banyak dosa, masih mungkin dia masuk surga. Masih ada harapan pengampunan. Iya. Jadi tauhid. Oleh karena itu, kita lihat dakwah seluruh para nabi dan rasul. Demikian pula dakwah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang selalu mementingkan tauhid. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Jauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ini dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Mu'adz bin Jabal untuk diutus pergi berdakwah. Beliau enggak memilih orang yang baru masuk Islam ya. Punya semangat baru kemarin jadi artis. Baru kemarin jadi pelawak. Baru kemarin jadi preman. Bertobat tiba-tiba langsung diajak berdakwah. Tidak. Bukan seperti itu cara Nabi berdakwah. Beliau pilih Mu'adz bin Jabal. Siapa dia? Ulama besar dari kalangan sahabat. Untuk diutus ke negeri Yaman. Seorang diri saja berdakwah di sana. Kalau dia berilmu gak perlu dia pergi rame-rame. Iya. Walaupun bagus kalau pergi rame-rame. Makin banyak makin bagus kan. Tapi yang paling penting adalah dia berilmu. Pantas dia berdakwah. Maka pertama Rasulullah SAW berpesan kepada beliau. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama sekali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu, fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah bertauhid, barulah kamu ajarkan kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jadi tauhid yang lebih dulu, baru kewajiban-kewajiban yang lain. Setelah sholat, zakat, dan seterusnya. Jadi, seorang yang mengajarkan kebaikan, seorang yang berdakwah, dia harus tahu mana yang prioritas, yang utama dia harus dakwahkan sebelum yang lainnya. Iya. Tetapi syaitan itu begitu licik. Iya. Syaitan itu begitu licik. Dia akan memalingkan kita dari dakwah yang sangat penting ini. Dari dakwah kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Iya. Dipalingkan kepada apa? Terkadang dipalingkan kepada dakwah yang sebaliknya. Yaitu kepada kesyirikan. Namun dianggap sebagai tauhid. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Perdukunan. Kesyirikan. Dianggap sebagai dakwah Islam. Dianggap sebagai tauhid. Coba perhatikan. Orang yang pergi melakukan katanya wisata ruhani. Ya. Tur. Ziarah ke makam para wali. Apa niatnya? Niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi sampai di sana dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Justru dia melakukan kesyirikan yang paling dimurkai oleh Allah. Dalam keadaan dia menyangka ini ibadah. Ini kebaikan, ini tauhid. Iya. Ini termasuk tipuan syaitan. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid. Sebaliknya orang yang mengajarkan tauhid yang sesungguhnya dianggap sebagai suatu kejelekan. Kalau kita melarang mereka beribadah atau berdoa kepada para wali, mereka bilang kalau begitu kamu enggak menghormati para wali. Coba. Iya. Dakwah kepada tauhid malah dianggap sebagai pelecehan terhadap para wali. Sebaliknya, ini termasuk tipuan syaitan kepada manusia. Dan itu tipuannya yang tertinggi. Dan kalau dia tidak mampu mengajak mereka melakukan kesyirikan, mengajak mereka memalingkan dakwah mereka dari tauhid kepada syirik, maka dia akan rubah strategi lagi. Paling tidak mereka tersibukkan dengan sesuatu yang tidak lebih penting daripada tauhid, atau bahkan sesuatu kemungkaran. Seperti apa? Tersibukkan dengan perpecahan, tersibukkan dengan perselisihan, dengan pertikaian, dengan saling mencari aib antara satu dengan yang lainnya, mengumpulkan aib-aib tersebut. Kalau perlu didata terlebih dahulu. Nanti suatu saat seperti musim kampanye, ya, para politikus baru dikeluarkan. Ini aib-aib lawan politik saya. Iya, persis seperti dakwah para politikus, mengumpulkan aib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yufdil iman ila qalbi." Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan menyeru dengan suara yang lantang. Artinya beliau sedang marah. Marah karena apa? Karena mendengar ada orang-orang yang mencela para sahabat atau mencela kaum muslimin, dan mereka yang mencela itu mengaku beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya sedangkan iman belum masuk dalam hatinya. La tu'dzul muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu aurata auratahu." Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. "Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih." Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan menyingkap kejelekannya, meskipun dia lakukan di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya yang paling terdalam sekalipun. Iya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini syaitan tahu pasti. Kita kalau tidak mampu diajak untuk menyekutukan Allah atau mendakwahkan kesyirikan, na'udzubillah, maka paling tidak kita dipalingkan. Dan metode memalingkan itu banyak. Di antaranya dengan menyebabkan pertikaian, perselisihan dan permusuhan di antara kita. Ini sebagaimana yang sudah diisyaratkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad aisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Artinya apa? Orang yang sudah benar-benar mentauhidkan Allah, yang sudah mengikuti sunnah, bukan berarti dia sudah selamat dari saling bermusuhan dan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setan masih akan terus berusaha memecah belah di antara mereka. Jadi jangan merasa kita enggak akan mungkin lagi saling bermusuhan. Kita enggak akan mungkin lagi saling berpecah belah. Karena kita sudah mentauhidkan Allah, karena kita sudah mengikuti sunnah. Karena sebab perpecahan itu macam-macam. Kadang karena masalah pribadi, kadang karena salah paham, kadang karena masalah duniawi. Iya. Dan tentunya sebab terbesar dalam perpecahan adalah kesyirikan. Demikian pula kebid'ahan dan kemaksiatan. Iya. Jadi sebab-sebab perpecahan itu banyak. Kadang masalah-masalah sepele, namun dibesar-besarkan oleh syaitan. Iya. Kadang masalah yang kita boleh berbeda pendapat, tetapi digambarkan, ini kalau orang yang berbeda pendapat berarti dia bukan ahli sunnah. Dan seterusnya. Jadi banyak sebab perpecahan. Maka jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Dan itu sudah merupakan kepastian. Kalau kita berselisih, kalau kita berpecah belah, kalau kesibukan kita mengumpulkan dan mengoleksi aib saudara kita, kemudian suatu saat akan dikeluarkan, atau dikeluarkan pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka sudah pasti kita akan terpalingkan dari dakwah yang penuh berkah ini. Dakwah kepada tauhid was sunnah. Makanya syaitan tidak akan pernah ridho kepada kita untuk bersatu, untuk bersaudara, saling mencintai dan bersama-sama membangun dakwah ini. Dia tidak akan pernah ridho. Makanya orang yang memecah belah persatuan, orang yang mengajak kepada permusuhan, maka dia sesungguhnya memiliki saham yang sangat besar tersebarnya dakwah kepada kesyirikan secara tidak langsung. Na'udzubillah. Bukan secara langsung, bukan. Dia enggak mendakwahkan kesyirikan. Tapi secara tidak langsung dia punya saham untuk menolong orang-orang yang menyebarkan kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang mendakwahkan tauhid tidak lagi sibuk dengan dakwah tauhid, sehingga kesyirikan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, kapan kita sadar dengan masalah ini? Ya. Ini benar-benar bahaya nyata di hadapan kita. Kesyirikan merajalela. Sementara kita tidak menyebarkan dakwah tauhid, demikian pula dakwah kepada sunnah. Atau menjadi lemah dakwah kita. Karena tersita perhatian kita. Tersita tenaga dan potensi kita untuk mengurus perselisihan-perselisihan, pertikaian dan perpecahan. Iya. Jadi, ini termasuk tipuan syaitan, maka hendaklah kita waspada. Baik. Kata Syekh, kalau engkau sudah tahu betapa bahaya perbuatan syirik, maka kalau begitu, engkau pun paham bahwa yang paling penting atasmu mengenal kesyirikan itu. Mengerti tauhid dan mengenal kesyirikan. Ini ilmu terpenting yang wajib dipelajari setiap muslim. Ilmu itu kan banyak. Ilmu agama, ilmu dunia. Iya kan? Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama itu juga banyak cabangnya. Sebagaimana ilmu dunia banyak cabangnya juga. Ilmu agama ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ada cabang-cabangnya, ada usul tafsir, ada mustalahul hadis. Iya. Dan lain sebagainya. Ada usulul fiqh dan seterusnya. Baik. Demikian pula ilmu dunia, banyak cabangnya. Ada ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tetapi dari seluruh ilmu tersebut, baik, dari seluruh ilmu tersebut yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Adapun ilmu dunia itu hukumnya mubah. Kalau diniatkan kebaikan maka baik, tapi kalau diniatkan jelek maka jelek. Namun asalnya dia adalah mubah. Dan ilmu agama secara umum wajib untuk dipelajari. Dan dari seluruh ilmu agama yang paling wajib adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, karena dia adalah pondasi seluruh amalan kita. Percuma kita solat, percuma kita puasa dan zakat kalau kita tidak memahami tauhid dengan baik. Iya. Baik, waktu kita sudah habis. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah solat zuhur penjelasan tentang hakikat tauhid dan kesyirikan, bagaimana cara yang sangat praktis untuk mengenali perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah. dijelaskan dalam empat kaidah oleh Syekh rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.